Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira amma ba'd muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bab di dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang sekarang kita masuk ke bab 17, yaitu bab wujubul inqiyadi li hukmillahi taala wa ma yaquluhu man du'iya ila dhalik wa umira bima'rufin aw nuhiya 'an munkar. Bab tentang kewajiban tunduk dan patuh kepada hukum Allah taala, kewajiban tunduk dan patuh kepada hukum Allah, dan apa sepatutnya yang diucapkan oleh orang yang diajak untuk tunduk dan patuh kepada hukum Allah tersebut, dan diperintahkan untuk yang baik, untuk yang ma'ruf, atau dilarang dari kemungkaran. Sebagaimana biasa bahwa pengarang memulai dengan ayat-ayat Al-Quran Karim. Kemudian berikutnya beliau menurunkan hadis sesuai dengan makna bab. Dan bab ini dengan bab yang terdahulu mempunyai kaitan yang cukup erat, yang mana bab yang terdahulu wajibnya menjaga sunnah, dan yang bab yang ini tentang wajibnya melakukan, melaksanakan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, dan wajibnya mendengarkan, patuh dan tunduk terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hukum Allah subhanahu wa ta'ala umum, mencakup segala hal, baik itu dalam berbentuk sosial, masyarakat, maupun pribadi. Bahwa seorang muslim hendaknya patuh dan tunduk terhadap perintah dan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah hamba dari zat yang menciptanya. Sehingga disebutlah dia hamba dengan hamba, karena dia milik majikan. Seorang hamba di dalam perbudakan, di dalam Islam, jika seandainya dia bekerja, maka semua hasil pekerjaannya wajib dia serahkan sore harinya kepada majikannya. Seorang hamba, jika seandainya dia ingin membutuhkan sesuatu kebutuhan, dia wajib minta izin kepada sang majikan. Seorang hamba, baru dia benar-benar menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala, atau hamba yang benar, yang patuh kepada majikannya, ketika dia telah menyerahkan segala kehidupannya kepada majikannya. Makanya, seorang hamba jika seandainya dilarang sampai permasalahan duniawi dalam perbudakan, tidak wajib bagi seorang hamba untuk menghadiri jamaah, salat jamaah. Dan juga tidak wajib bagi seorang hamba menunaikan kewajiban-kewajiban yang wajib bagi seorang merdeka. Kenapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah kepatuhannya dan kesibukan dirinya kepada majikannya. Intinya, semua yang dimiliki oleh hamba, budak, itu diberikan kepada majikannya termasuk dirinya. Termasuk dirinya, itu juga diwariskan. Jika seandainya majikannya meninggal dunia, maka status kepemilikan dia sebagai budak, itu akan berpindah kepada ahli waris yang meninggal. Begitu hendaknya seorang hamba abd atau seorang amah, dikenallah budak Allah Subhanahu wa taala yang laki-laki disebut abdun dan dikenal dengan Abdullah dalam bahasa Ibrani Israel, karena il adalah Allah dan Isra adalah hamba. Dan dikenallah Ya'qub alaihi salam dengan nama lain Israel, karena Israel adalah kata lain dari Abdullah. Bani Israel dia dikenal dengan Bani Ya'qub, karena dia namanya adalah Abdullah. Kalau perempuan dia disebut amah, amatullah, budak wanita Allah Subhanahu wa taala. Dan budak Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengetahui bahwa semua kemudahan yang diberikan oleh majikan semua adalah keutamaan dari sang majikan itu. Makanya sangat tidak layak dia memberikan keingkaran dan ketidakpatuhannya kepada majikannya, karena dia budak. Apa yang dia perbuat bagi sang budak yang semuanya ubun-ubunnya di tangan majikannya? Jika seandainya kita bisa membayangkan seorang budak terhadap majikannya yang manusia, maka bayangkan lagi seorang budak yang majikannya adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang mengetahui segala hal, zat yang menguasai segala hal, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan bayangkan lagi bahwa kehidupan dunia ini dengan segala isinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada budak tersebut. Bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada budak tersebut, kepada hamba tersebut, sehingga layakkah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala digantikan dengan kedurhakaan kepadanya? Layakkah keutamaan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sang hamba tersebut dibalaskan oleh hamba tersebut dengan kemaksiatan, dengan jihar, dengan nyata-nyata kepada sang majikan? Itu yang menginspirasikan sebagian salaf berwasiat kepada anaknya. Dia mengatakan, wahai anakku, jika ayahmu meninggal sebelum saya kalian kafani, aku kalian kafani, ambil rantai, kemudian ikat tangan ayah dan letakkan di belakang, kemudian kafani. Kemudian anaknya bertanya, untuk apa itu wahai ayah? Biar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika saya dihisab, saya membawa rantai tersebut di hadapan sang majikan saya, sang majikan ayah, dan saya akan bisa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rab, inilah budakmu yang selama ini engkau berikan kenikmatan dan sekarang pulang ke hadapanmu karena tidak ada tempat pelarian kecuali kepadanya. Ini dia mengaku segala kesalahan dan kekurangannya di dalam berbakti kepadamu dan hukum dia sekehendak. Perumpamaan yang sangat luar biasa sekali, sekalipun amalnya tidak menepati sunnah, akan tapi husnuzannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bermuamalah dengan sang majikan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu persis dengan wasiat yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, seorang ayah mengumpulkan anak-anaknya dan dia mengatakan, wahai anak-anakku, jika seandainya ayah nanti meninggal, jangan dahulu kuburkan. kan tapi bakar, bakar ayah. Kemudian ketika musim angin, naiklah ke tempat yang tertinggi, kemudian buanglah setengah jasad ayah yang telah dibakar tersebut, debunya ke atas, dan biarkan dia berterbangan. Dan jika seandainya pada musim hujan dan ombak membesar, buang lagi setengah lagi yang kalian telah bakar. Begitu. Ditanya oleh anaknya, kenapa wahai ayah kami melakukan hal tersebut? Apa kata seorang ayah tersebut? Ucapannya kufur. Ucapannya kufur. Tetapi niatnya, muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa. Dia bagaikan dua mata pisau yang bersebelahan, yang berbelakangan, yang satu hak, yang satu lagi batil. Dia mengatakan, ayah mempunyai dosa yang sangat banyak. Jika seandainya Allah mampu mengembalikan ayah, niscaya dia akan mengazabku dengan azab yang sangat pedih. Sisi kufurnya, dia menyangka bahwa dengan dibakarnya, dengan begitu dibakarnya dia jadi debu berterbangan ke seluruh pojok bumi, dia menyangka bahwa Allah tidak sanggup mengembalikan ruhnya. Sisi muamalahnya, yaitu apa? Dia menyangka bahwa dia takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lari dari Allah, akan tetapi kemana mau lari? Oleh itu Allah mengatakan, kalau semua sesuatu makhluk di atas permukaan bumi ini, jika seandainya kita takut kepadanya, kita harus lari jauh darinya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menguasai semua makhluk. Jika seandainya kita takut kepada Allah, tidak ada jalan lain kecuali berlari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, kata-kata yang sangat luar biasa dalam Al-Qur'an, fafirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh lari dari Allah, akan tapi ke tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga itu ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ka'ab bin Malik dan Mirarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah ketika mereka melakukan maksiat, yaitu tidak ikut perang di perang Tabuk. Maka Allah mengumpamakan keadaan mereka di akhir-akhir masa 50 hari hukuman yang diberikan Rasulullah kepada mereka, awazannu alla malja'a illa ilaihi, alla malja'a illa ilaihi. Mereka pun menyangka bahwa tidak ada tempat perlindungan minallahi illa ilaihi, tidak ada tempat perlindungan dari Allah kecuali kepada Allah. Coba lihat, tidak ada tempat perlindungan dari Allah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hendaknya seorang muslim wajib melaksanakan hukum-hukum yang telah Allah turunkan melalui lisan Rasul-Nya. Ayat-ayat yang diturunkan oleh pengarang, yang pertama ayat yang telah kita syarah pada bab yang terdahulu, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikan engkau menjadi hakim, penengah pada semua perkara yang mereka perselisihkan. Setiap mereka berselisih, mereka jadikan engkau sebagai penengah. Ini syarat seorang mukmin memulangkan semua perkaranya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik perkara dunia maupun agama, apalagi agama syariat. Kemudian mereka tidak merasa di dalam hati mereka suatu keberatan terhadap keputusan. Ini syarat kedua menjadi seorang mukmin. Datang kepada Rasulullah SAW hendaknya seperti datang Salamah Al-Bayadi, Salamah bin Sakhar Al-Bayadi, yang siang tadi baru saya membacakan hadisnya tentang bab zihar. Sangat luar biasa hadisnya. Salamah ibn Sakhr al-Bayadi, dia menzihar istrinya. Dia mengatakan, engkau seperti punggung ibu. Gitu, zihar. Tujuannya mengharamkan istrinya untuk disentuh selama sebulan. Dia menzihar istrinya selama sebulan untuk tidak mendekatinya. Setelah itu terjadi permasalahan, dia tidak tahan sebulan, akhirnya dia berhubungan badan dengan istrinya sebelum masa sebulan, di bulan Ramadan pula. Jadi dia menzihar istrinya sebulan pada bulan Ramadan. Kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW. Saya telah melakukan begini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Engkau wahai Salamah yang melakukannya. Maksudnya, mustahil engkau seorang mukmin begini melakukan hal yang melakukan seperti itu. Coba lihat apa ucapan Salamah bin Sakhr al-Bayadi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini dia Salamah, dan dia bersabar menunggu keputusan yang Allah nampakkan kepada engkau ya Rasulullah. Jadi dia menyerahkan 100%. Kalau dibunuh, bunuhlah. Karena saya memang salah, Salamah memang salah ya Rasulullah. Kalau engkau hukum, hukumlah. Dan itu ucapan yang diucapkan oleh Ka'ab bin Malik pada cerita yang kita katakan dia turun ayat kepadanya. Ya Rasulullah, demi Allah, jika seandainya saya berhadapan dengan manusia selain engkau, selain Rasul seperti engkau, niscaya saya akan keluar dari engkau dengan selamat, karena saya diberikan pandai berbicara. Akan tapi saya takut jika seandainya saya berkisah denganmu dengan kisah dusta dan bercerita kepadamu tentang cerita dusta. Akan tapi saya takutkan Allah menurunkan Al-Quran yang dibaca sepanjang zaman, mengingatkan dan membuka tabir kedustaan saya. Demi Allah ya Rasulullah, sesungguhnya saya tidak lebih mudah dan tidak lapang kecuali pada peperangan Tabuk itu. Ihtikam, memulangkan semua perkara kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Ini syarat seorang mukmin, kemarin sudah kita syarahkan. Hadis Salamah bin Sakhr al-Bayadi, mungkin kapan-kapan kita sambung ceritanya. Yang jelas dia menyerahkan dirinya kepada Rasulullah begitu. Dan hendaknya seorang muslim begitu halnya pada setiap saat. Kan tapi mungkin di antara kita ada yang bertanya, kapan kita datang kepada Rasulullah SAW beramai-ramai mempertanyakan permasalahan agama dan dunia kita. Kita katakan Rasulullah tidak akan bangkit dari kuburnya kemudian menjawab semua permasalahan anda. Kan tapi ini Al-Quran, ini hadis Rasulullah SAW, kemana mau dikemanakan? Pernahkah kita bertahkim? Pernahkah kita menjadikan hadis Rasulullah SAW ini menjadi hakim penyelesaian semua permasalahan yang ada? Atau memang kita tidak peduli dengan Rasulullah SAW menyelesaikan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Quraisy, yaitu mengikuti hawa nafsu dan pendapat pemuka-pemuka Quraisy? Nah, ini yang terjadi, yang ada di permasalahan yang ada pada masyarakat kita. Dan yang kemudian, wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan diri total terhadap keputusan Rasulullah SAW. Kemudian kita, berapa waktu yang lalu telah kita syarah ayat ini. Sama halnya dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat berikutnya, innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ula'ika humul muflihun. Sesungguhnya hanya saja ucapan seorang mukmin jika dipanggil untuk datang kepada Allah dan untuk datang kepada Rasulullah SAW, mereka berhukum untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka, hendaknya mereka mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami mendengar, memahami apa yang diucapkan engkau ya Allah dan wahai Rasulullah, dan kami mentaatinya. Dan Allah mengakhiri kata-kata wa ulaika humul muflihun. Mereka orang yang seperti itulah yang berbahagia. Orang-orang seperti itulah yang berbangga di alam muamalah antara sang budak dengan majikan. Di alam muamalah. Dan manusia di atas permukaan bumi ini tidak lain dan tidak bukan menjalankan muamalah dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan semua yang dia lalui dari menikah, dari mencari rezeki dan semacamnya adalah sarana untuk memudahkan dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah orang menyangka bahwasanya menikah, menikmati kehidupan dunia ini adalah tujuan hidup. Kan tapi berihtikam, mengembalikan dan berpulang kepada Allah dan Rasulnya, itulah tujuan hidup. Sebagai muamalah sang budak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diturunkan hadis oleh Imam Nawawi rahimahullah sebagai satu bukti dari judul yang beliau beri bab beliau dengan judul yang kita telah terangkan di atas tadi. Hadisnya cukup panjang, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ketika turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat yang sering kita baca di dalam surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sesungguhnya milik Allah lah langit dan bumi ini. Wa in tubdu ma fi anfusikum, apa yang kalian nampakkan pada diri kalian, au tukhfuhu, atau yang kalian sembunyikan, yuhasibkum bihillah, niscaya Allah akan meminta pertanggungjawabannya atas apa yang kalian nampakkan atau apa yang kalian sembunyikan pada diri kalian. Kemudian istadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini memberatkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW sehingga mereka mengatakan fa'atau Rasulullah, sehingga mereka mendatangi Rasulullah SAW. Lihat bagaimana perhatian fokus kehidupan mereka pada ayat-ayat Al-Quranul Karim, di saat perhatian kita pada permasalahan-permasalahan yang tidak begitu berarti, bahkan tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatian mereka sehingga layak mereka menjadi umat khairu ummah, umat yang terbaik. Sehingga disebutkan oleh Abu Hurairah istadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya seseorang sering membaca sunnah, kata-kata istadda dzalika ala ashabi Rasulillah sangatlah banyak sekali. Yaitu beratlah rasanya ayat ini diterima oleh sahabat Rasulullah SAW. Lihat kemana mereka memberikan perhatian, kemana mereka memberikan fokus pikiran yang Allah berikan kepada aku semua manusia. Di saat manusia memberikan fokus perhatiannya, semangat hidupnya kepada syahwat dan hawa nafsunya, mereka memberikan kepada sesuatu yang sangat luar biasa, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan layak mereka dididik di meja kenabian dan di madrasah kerasulan, mereka lah sahabat Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin cinta terhadap mereka, tentu mereka akan mengkaji tentang sejarah kehidupan mereka yang sangat luar biasa. Yang pertanyaannya, yang selalu kita pertanyakan, berapa kali ayat-ayat Al-Quran tergugah oleh kita, kemudian membuat kita tidak bisa tidur, kemudian membuat pertanyaan yang besar di pikiran kita, kemudian kita tanyakan kepada seorang ustadz yang bisa mengulasnya. Pernahkah, adakah rasa kesedihan, keberatan yang kita bacakan suatu ayat yang pernah baca di dalam Al-Quran atau satu hadis, kemudian kita tandai dan menjadi bahan pikiran bagi kita? Kalau seandainya itu saja kita lakukan, niscaya sekurang-kurangnya kita telah menapaki jejak salaf, jejak sahabat Rasulullah SAW, sekalipun kita tidak bisa berbuat sebagaimana mereka berbuat. Kan tapi sekurang-kurangnya tashabbahu bil kiram, menyerupailah kalian, berserupa dengan orang-orang mulia adalah satu hal yang kemuliaan, satu sifat kemuliaan, sekalipun kita tidak seperti mereka. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW. Summa baraku ala rukab. Tidak itu saja, kemudian mereka meletakkan lutut mereka, kemudian mereka menghadap Rasulullah. Sebagaimana seseorang yang orang-orang yang sangat membutuhkan, seorang ibu misalnya susahan anaknya lapar, terus menghadap kepada orang kaya raya mempunyai segalanya, duduk bersimpuh begitu di hadapan Rasulullah SAW. Apa yang mereka ucapkan? Ay Rasulullah, ya Rasulullah, berikan kepada kami amal yang kami mampu, seperti sedekah, seperti salat, seperti puasa, seperti jihad, itu kami mampu. Kan tapi hayat ini sangat memberatkan kami dan kami tidak mampu ya Rasulullah. Apa yang diinginkan sahabat? Tolong berikan kepada kami beban-beban salat, tambahkan kepada kami salat lagi, beratkan kepada kami syarat-syarat jihad biar kami berangkat jihad, berikan kepada kami puasa, tambah lagi bulan Ramadan, tambahkan persentase zakat, kami akan melakukannya. Akan tapi Allah menghisab apa yang ada pada diri kami, baik yang kami nampakkan maupun kami tidak nampakkan, ini kami tidak mampu ya Rasulullah, berat bagi kami. Kalau itu nanti dihisab, pikiran mereka bukan pikiran di dunia, karena mereka dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sudah paham manuqisal hisab uzib, barang siapa yang duduk di hadapan Allah dan dihisab, maka dia adalah bagian dari azab. Suatu kebahagiaan bagi seorang muslim terlepas dari hisab. Sekalipun dihisabnya dia akan masuk surga, kan tapi hisabnya, berdirinya di hadapan Allah dan dihisab adalah suatu azab. Sehingga 70 ribu umat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa hisab adalah hal yang sangat luar biasa bagi para pecinta surga. Sudah itu, ayat ini tidak kami mampu ya Rasulullah SAW. Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? Aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum sami'na wa asaina. Apa dijawab oleh Rasulullah? Apakah kalian mau berucap sebagaimana yang diucapkan terhadap dua ahlul kitab sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani? Mereka mengatakan tentang ayat-ayat yang mereka tidak mampu melakukannya dengan ucapan sami'na wa asaina. Kami dengar, kemudian kami ingkari. Kami dengar, kemudian kami ingkari. Kemudian Rasulullah menyuruh, bal qulu, akan tapi ucapkanlah, sami'na wa ata'na, kami mendengar ya Allah dan kami mentaati ya Allah, ghufranaka, mohon ampunanmu, rabbana wa ilaikal masir. Kita ambil faedah dari apa yang kita telah artikan. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, apakah kalian mau mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh ahlul kitab sebelum kalian? Ketika diturunkan setiap ayat, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami mendengar ayat tersebut dan kami tidak bisa melakukannya. Dan ini ahlul kitab. Akan tapi zaman sekarang sangat luar biasa, melebihi ahlul kitab. Sebagian kaum muslimin mereka mengatakan ma sami'na walakin asaina. Kami tidak pernah mendengar, kan tapi kami tetap melanjutkan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ahlul kitab mereka mendengar Al-Qur'an. Ahlul kitab dia mendengar hadis, datang ke pengajian, sekalipun mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan umat Islam, kebanyakan pada kaum muslimin sekarang ini, mana mereka di antara mereka yang mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala? Mana di antara mereka yang sekarang mendengarkan seruan Rasulullah? Yang ada, tidak ada kehidupan baginya untuk belajar. Tidak ada kehidupan untuk mendengar Al-Quran Karim dan hadis Rasulullah SAW. Hal keadaan kita jauh lebih buruk daripada keadaan ahlul kitab. Sedangkan Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah memberikan aba-aba agar jangan menyerupai, apalagi lebih buruk daripada ahlul kitab. Yang hanya bisa sami'na, mendengar, tapi yang mengatakan wa'asayna. Tapi subhanallah, pada zaman kita sekarang, ma sami'na ya Rabb, ta'aradu, berpaling dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling dari masjid-masjid Allah, berpaling dari majlis-majlis ta'lim, sehingga nanti di akhirat nanti dia akan beralasan apa? Beralasan kami tidak sempat belajar di dunia, yang hanya kami tahu begitu kami pernah mendengar orang mengucapkannya, kami melakukannya. Hal ini adalah azab di atas azab. Azab karena mereka tidak mau tahu, dan yang kedua azab karena mereka telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Azab dari berpaling dari ajaran Islam, dan azab yang kedua karena mereka telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyerupai ahlul kitab sangat ditakutkan. Sami'na wa ata'na. Seorang muslim kebalikannya, sami'na wa ata'na. Kami mendengarnya dan kami mentaatinya. Sudah itu, poin yang berikutnya, ucapan sami'na wa ata'na ghufranaka. Rasulullah menyuruh ucapan itu, sami'na wa ata'na ghufranaka. Oleh itu Imam Nawawi rahimahullah memberi judul bab ini, yaitu wajibnya tunduk terhadap hukum Allah dan apa yang seharusnya diucapkan bagi seorang muslim ketika mendengar untuk disuruh untuk tunduk kepada hukum Allah, yaitu ketika datang ayat Al-Quran yang kiranya bertentangan dengan kita, langsung kita ucapkan sami'na wa ata'na ya Rabbana, kami mendengar dan kami taati ya Allah, ghufranaka, dan ampuni kami. Kenapa? Sekalipun kami mendengar, kami takut nanti kami salah mendengar dan salah memahami. Sekalipun kami benar dalam memahami dan mendengarnya, kami takut kami lalai, kami tidak sempurna di dalam melaksanakan ketaatan kepadamu ya Allah. Maka butuh kita ghufranaka, mohon pengampunanmu ya Allah, atas semua kelalaian yang kami perbuat dari apa yang telah kami lakukan secara maksimal dalam beribadah kepadamu. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, kepada kamulah kami kembali. Karena kami tahu bahwa kata-kata sami'na wa ata'na ghufranaka tidak akan berarti kalau kami tidak beriman akan kemasiran kami, akan tempat kami berpulang. Karena kata-kata taat dan kami patuhi tidak akan bermakna jika seandainya kami tidak beriman dengan hari akhirat. Janji kita, pertemuan kita, semuanya di akhirat. Oleh itu Rasulullah SAW sering mengkaitkan semua kesedihan, semua perjanjian, semua perdebatan, semua pertengkaran, yaitu di neraka atau surga. Rasulullah mengatakan, intazirni alal haud, tunggu saya di dalam telaga Kautsar. Ketika Rasulullah menceritakan bahwa di akhir zaman akan banyak fitnah, akan banyak musibah. Oleh itu Rasulullah SAW memberikan kata harapan, tadirni, tunggu aku di telaga Kautsar. Apapun yang engkau rasakan, tunggu aku di telaga Kautsar. Ketika Utsman bin Affan hendak terbunuh dan orang-orang pemberontak sudah mulai membakar pintu istananya, apa kata Rasulullah SAW? Ya Utsman, aftir indana, berbukalah bersama kami. Dan waktu itu beliau berpuasa, dan beliau meninggal dalam keadaan berpuasa dan berbuka bersama Rasulullah SAW. Kenapa hal-hal itu sering diungkapkan dalam syariat? Karena iman dengan akhirat adalah pokok pondasi yang sangat utama. Kajian semuanya akan pudar. Antum hadir di majlis-majlis seperti ini tidak ada gunanya kalau seandainya rasa keimanan dengan akhirat tidak ada. Kembali sebagaimana datang, sebagaimana juga datang, sebagaimana kembali. Pulang tidak akan bermakna, tidak akan berpengaruh di dalam kehidupan jika seandainya kita tidak beriman dengan hari akhirat. Kan tapi kita takut sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun, yang sudah dipaksa-paksakan oleh Musa untuk mempercayai hari akhirat, akhirnya dia harus terpaksa di akhir kehidupannya, dia harus percaya dengan hari akhirat tersebut. Qala aman billadhi amana bihi banu Israel wa ana minal muslimin, kata Fir'aun ketika sudah masuk ke dalam sungai Nil dan disumbat oleh Jibril mulutnya dengan tanah, Dia mengatakan, saya sekarang beriman ya Allah. Dengan siapa engkau beriman wahai Fir'aun? Dikatakan oleh Fir'aun, saya beriman dengan Bani Israel yang selama ini saya hina-hinakan, saya leceh-lecehkan, dan saya perkuat lagi, wa ana minal muslimin, saya sekarang benar-benar menyerahkan diri saya kepadamu ya Allah. Kan tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, al-an, sekarang baru engkau berucap, waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, sekarang wahai Firaun, ucapan itu baru keluar, kenapa tidak dari dahulu-dahulunya, dan engkau telah berbuat maksiat banyak sebelumnya, dan engkau adalah orang-orang yang merusak di atas permukaan bumi ini, kunta minal mufsidin. Tidak ada gunanya taubat jika seandainya nyawa sudah sampai ke tenggorokan. La tuqbalu taubatul abdi ma tuqbalu taubatul abdi ma lam yughargir. Kan diterima taubat seorang hamba lagi masih nyawa sebelum sampai tenggorokan. Jadi ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwa apa yang kita baca dari sejarah para sahabat Rasulullah SAW, dari kata-kata yang seperti ini, disebutkan oleh ulama tafsir, ketika diturunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar dan judi dan azlam, memasang sesuatu ke berhala, adalah rijs, adalah najis, maka jauhilah, mudah-mudahan kalian adalah orang-orang yang berbahagia. Dan kita tahu bahwasanya ayat khamar turun bertahap, karena permasalahan khamar adalah permasalahan adat kebiasaan kaum Quraisy yang sudah mendarah daging. Mengharamkannya secara langsung adalah hal yang sangat mustahil. Kan tapi lihat bagaimana pengharaman terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kecintaan terhadap khamar masih kuat sekali. Ini dia ayah tiri Anas bin Malik, suami Ummu Sulaim radhiyallahu anha, Talha, yang mana mahar yang diberikan kepada Talha untuk Ummu Sulaim adalah mahal yang termahal di dunia, yaitu Islam. Kan tapi kebiasaan Talha untuk minum khamar hal yang sangat sulit dihilangkan. Tiba-tiba ayat ini turun, maka disuruhlah oleh penyuruh Rasulullah SAW, ketika sahabat mendengar ayat ini, sebagian sahabat keluar dari masjid dan mendatangi rumah masing-masing atau kawan-kawan dan semacamnya. Dan waktu itu Talha dengan sebagian sahabat lagi mabuk, baru minum khamar, dan mereka sedang memegang khamar. Lihat bagaimana hukum Allah datang, lihat bagaimana perbuatan mereka, sedangkan mereka tidak menguasai akal sepenuhnya, kan tapi keimanan sudah mengakar begitu kuat. Apa kata penyeru Rasulullah, sahabat yang datang tersebut, ala innal khamra qad hurrimat, ketahuilah wahai kawan-kawan, sungguhnya khamar telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahal antum muntahun, dalam ayat tersebut ada kata-kata fahal antum muntahun, apakah kalian belum juga berhenti? Maka ketika sadar ayat dibacakan ke telinga mereka, mereka sedang meminum khamar, langsung mereka buang khamar tersebut dan memecahkannya, dan mereka langsung mengucapkan al-anan intahaina ya rabbana, al-an intahaina, sekarang kami berhenti ya Rabb, sekarang kami berhenti. Generasi yang sangat luar biasa, generasi yang membuat decak kagum bagi orang yang mengaguminya. Lihat bagaimana kaum muslimin pada zaman sekarang, ketika dibacakan kepada hukumnya, isma'azzat qulubuhum, hati mereka langsung tidak enak, kemudian wajah mereka masam, kemudian mereka mencela dan mencaci orang yang menyampaikan ayat Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana mereka disambut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mufihun, orang yang berbahagia, orang yang berbangga. Tidak mungkin, karena mereka tidak mempunyai dasar keimanan yang kuat. Maka siogianya lah saatnya kita menanam keimanan dan mendudukkan apa itu sebenarnya iman, menanamkan akidah dan memahamkan kepada masyarakat apa itu akidah. Karena selama ini kita hanya mendengar kuatkan akidah, tanamkan iman dan semacamnya kan, tapi mungkin di sebagian orang atau kebanyakan orang memahami bahwa akidah hanya tidak mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya jangan menjadikan sesembahan seperti patung seperti yang dijadikan oleh kaum Quraisy, Lata dan Uzza dan semacamnya. Demi Allah, sampai terbenam matahari di luar kebiasaannya tidak akan terjadi orang menyembah patung dan semacamnya. Tidak itu yang disebut akidah, tidak itu yang menanamkan keimanan yang ditanamkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, dan tidak itu yang membuat kerajaan Romawi dan Persia ditaklukkan oleh kaum muslimin. Iman yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan ditanamkan oleh para sahabatnya, iman yang sangat luar biasa. Iman yang mana jika seandainya dibawa oleh gunung, dia akan meledak. Tidak kuat oleh gunung membawanya. Iman jika seandainya diturunkan kepada bumi, dia akan pecah. Itu yang ditahankan oleh hati seorang mukmin. Itu yang akan dipahami hati seorang mukmin dan muslim. Dan itu yang membuat dia bergetar. Dan itu yang membuat dia merinding ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.